Kita belajar bersama ya. Ad-darsus sadis. Maka raja'ta min al-madrasati ya bunayya. Raja'tu qabla nisfi sa'atin. Aina ukhtuka Maryamu? Amma raja'at? La adri ana ma ra'aytuha. Madha qara'ta al-yawma? Qara'tu al-yawma darsan jadidan fil fiqhi. Qara'tu al-yawma darsan jadidan fil fiqhi. Afahim tahu? Nah, afahim tahu jayidan. Amma qara'ta al-Qur'an al-yawma? Bala qara'tu surat al-Rahmani wa hafidtuha. Bala qara'tu surat al-Rahmani wa hafidtuha. Farihu bi al-mudarrisu katiran. Qala innaka ahsanu talibin bil fasli. Ma syaa Allah. Zadaka Allah ilman ya bunayya. Aghasaltikum sani ya ummi. Naam ghasaltuha wa kawaituha. Khudh hadha al-qamisa. Hati dhaka ya ummi. Dhaka ajmal min hadha. Kemudian di situ saya kata sepuluh Maryam, termasuk kemudian Maryam. Ya. Barusan ihwa antara al-um dengan baina al-um wa baina ibniha Sa'id. Sekarang Sa'id saudarinya ukhtuhu Maryam masuk. Assalamualaikum, kaifa haluki ya ummi? Wa kaifa haluki ya abi? Wa kaifa haluka ya abi? Wa alaikumussalam, ahlan ya binti. Madha kharajti min al-madrasati? Kharajtu ba'da salati dhuhri. Aina jamilatuki aminatu wa fatimatu wa su'adu? Ana ma ra'aytuhunna ba'da salati. Ya binti akhuki hafidha surat al-Rahman. Ya binti akhuki hafidha surat al-Rahman. Ayya suratin hafidhi anbi. Ayya suratin hafidhi anbi. Ana hafidhu surat al-Hadidi. Wa hiya aqwalu min surat al-Rahman. Wa hiya aqwalu min surat al-Rahman. وَكَذَلِكَ حَفِظْتُ سِتَّةً وَكَذَلِكَ حَفِظْتُ سِتَّةً عَشْرَةَ آيَةً مِنْ سُورَةِ النَّبَأِ Masyaallah. Innaki talibatun mujtahidatun. Innaki talibatun mujtahidatun. Ana masruratun bihi. Ana masruratun bihi. Adhahabti ila al-maktabati al-yawma. Na'am rabbi. Madha qara'ti hunaka? قرأت مجلة من باكستان اسمها الإسلام. أبي اللغة العربية. Abil itu ba'nya ba' harf jar. Abil lughatil arabiyyati ya. La hiya bil lughatil in na. La hiya bil lughatil inggilisiya. Apa? Jangan di sukun ya. La hiya bil lughatil ingliziyyati. Adhahabti ila al mudirati. La hiya ma ja'at al yawma. Napa tiba-tiba langsung? Dilangin la hiya ma ja'at al yawma. La hiya ma ja'at al yawma. Lima. Lima. Itu nanti seperti itu. Hah? Iya. Cuma seperti itu. Baik. Ya, ya kenapa? Adunnu anna zahabat ila Makkah. Adunnu anna zahabat ila Makkah. Asyaribti syayat. Asyaribti syayat. La ma syaribtu. Ini berbicara ke pembantunya ya. Hatisyaya ya Laila. Hatisyaya. Wahati kita ada khumsin aidan ya Laila. Wahati kita ada khumsin aidan ya Laila. Ana jau'a. Baik. Ini sekarang bahasa sudah masuk maf'ul. Maf'ul ini langsung dengan lainnya. Iwar kita perhatikan dari pertama. Di situ ada rojak di kobla. Ini sudah lewat ya untuk pembahasan ini. Kobla atau gada ini mesti selalu berfathah. Ya. Ketika yang ditanyakan adalah waktu, maka qabla dan ba'da ini mesti berfathah. Kemudian juga di situ ada alama ra'aituha. Di sana dhamir ha. La adri alama ra'aituha. Ya. Nah. Yang intinya ini sekarang kita pembahasan sudah lumayan bukan membingungkan, tapi lebih butuh untuk dipahami, untuk kemudian lebih butuh untuk dihafal, dan jauh lebih butuh untuk dimurajaah. Antum kalau nggak murajaah ini berat untuk melanjutkan yang berikut berikutnya berat. Kita tinggalkan dulu tamarin al-awwal wa tsani. Nanti insyaallah tamrin sekarang kita pada hal-hal berikutnya. Baik, kita baca bersama sekarang soalnya atau ajibanil as'ilatil atiyati. Hadhi as'ilatu laysat mabniyatan 'ala dasis sadis. Artinya apa? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak dibangun berdasarkan pelajaran keenam. Ya, artinya tidak ada kaitannya dengan hiwar di pelajaran keenam ini. Nah, minta dia nomor. Nomor. Jadi anta musafir lasta ma'ana wa inkana jismuka ma'ana walakin zihnuka musafir. Aina dhahabta ya akhi? La la anta anta. Aina dhahabta? هذا هو السؤال سؤال أين ذهبت أنت؟ إنك إنه قوم خصمون. Orang Khawarij waktu itu datang Ibn Abbas. Pertamanya hati-hati sama orang ini. Dia dari suatu kaum yang Allah mengatakan innahu qaumun khasimun. Satu kaum yang pintar cerdas. Jadi jangan ladin Ibnu Abbas. Katanya Khawarij seperti itu awalnya. Tapi kata mereka sebagainya, ja bil haq faqabilna. Kalau mau benar, datang dengan benar, sudah kita terima. Bismillah. Nah, ini sudah jelas 1, 2, 3, masih bingung apa ini. Nah, Allah, sebentar dulu, mana yang sama satu dengan ilmu tentang satu? Baik, nah, Allah, ya, kenapa? Al-ana, ya, al-ana, as'al. Adhahabta ilal madrasah ini, yaum? Baik. Asal. Nah, enggak ya Abah Nufail. Mata raja kan dalam madrasah ini. Nah, raja itu ba'da salat fajr. Nah, asal. Dol ya Salman. Hah? Lewat dulu. Antum tahu lagi tempatnya di mana? Sekarang kita baca yang mana tahu? Hah? Tamrin 3. Yang nomor 3. Kenapa? Baca, enggak usah nervous. Bahasa Arab tuh enggak usah malu-malu, salah biasa. Nah, pokoknya bahasa Arab tuh modalnya satu, berani. Nah, itu. Lalu kita ini masih belajar. Hah? Bukan makomnya tak antum khutbah atau antum ngasih taklim sungguh ini sama-sama belajar, jadi gak ada salah. Baca sudah, pede, bahasa Arab harus pede. Iya, Bismillah. Salah dan ada salah. Yang terakhir Pak Asal tadi ya. Ayya suratin. Qara'ta ba'da salatil fajr. Itu sekarang tanya kantor. Ayya suratin qara'ta ba'da salatil fajr ya Salman? Ayya suratin apa artinya? Naam ya akhana Salman. Ayya suratin ma ma'nahu ya Aba Qais? Ayo. Idzan inda. As'aluka ya akhi, ya Aba Qais, ayya suratin qara'ta ba'da salatil fajri? Nah. Ahsan kabar. Tapi benar enggak? Ria di Zuma itu baca surat apa? Nah, ini intinya tidak mesti seperti apa? Ada sesadis ya. Fadl masih bebas ya. Enggak harus. Nah, mau surat Al-Ikhlas lah. Nah, yang lagi Ihsan. Fadl. هذا الأسبوع اليوم لما كده بجاء اليوم ها ini sudah kita jawaban lewat sama itu. Misalnya kita mengatakan ذهبنا الى المستشفى اليوم, kita tadi pergi ke rumah sakit di hari ini. Kenapa kalau dibaca al-yawma? Kenapa berfathah? Kenapa mansub? Hah? Ada yang ingat? Zarab. Ya. Al-ana yang menunjukkan masa beda dengan karena kita katakan yaumul khamis yaumus shaum, misalnya hari Kamis adalah hari berpuasa. Di situ yaum tidak berfaedah. Karena bukan ingin menunjukkan sesuatu yang dilakukan atau menunjukkan hari tersebut jadi mana hari di mana suatu amalan tersebut, atau hari ini dimaksudkan untuk tempat atau masa di mana amalan tersebut juga. Kami ingin menunjukkan bahwa hari Kamis itu harinya berpuasa. Entah Kamis yang mana, pokoknya hari Kamis. Seperti ini sekarang menunjukkan al-yawma bahwa perbuatan membaca atau perbuatan menghafal atau perbuatan pergi itu dilakukan pada hari ini. Makanya ketika dibaca ayat surat yang kita hadal usbu'a, ya, di pekan ini. Baik. Fadal ya Ihsan. Nah, hadis itu surat Al-Fajr ya, santai. Abil ma'il baridi ghasalti wajhaki. Awana. Kenapa yang baca ya? Nah, sebentar ya, apa namanya? Nah, abil ma'il ba'il di wasata wa jahata am bil ma'il ha'am. Ya, salam wasata. Bil ma'il ba'il. Bil ma'il ba'il. Asal tak tahu. Di sini ba'il, jangan dibaca ba'il. Ya. Karena dari artinya apa? Pos. Nah, kalau Indonesia ini intonasi tidak mempengaruhi. Artinya panjang pendeknya tidak mempengaruhi. Yang marilah intonasi. Tapi kalau bahasa Arab panjang pendek sangat mempengaruhi. Ketika panjang pendeknya keliru tempat bisa merubah makna 360 derajat. Nah, ini contohnya. Barit dengan barit itu maknanya sangat berterabat. Tidak ada hubungannya sama sekali dari sinar. Barit dingin, barit kos. Hamam kamar mandi, hamam burung merpati dan yang lain-lain. Sehingga bahasa Arab jangan sampai keliru membaca panjang pendek. Jangan keliru membaca tasjid dari ini. Nah, hotel ya man, Ilyas. Mana bahasa Allah kami soka orang India ya? Man. Anak selalu kata. Mana bahasa Allah kami soka orang India? Hah? Anak. Baik. Ahsan bapak. Karena tidak mau panjang lebar sekarang menjelaskan mansur bapak maupun kita ikuti sekarang latihan ini. Di sini nanti kita akan jelaskan. Kita baca bersama. Anifil fa'ila fi kullin minal jumalil atiyati wadbah al-tamira bisyakil. Anis al-fa'il disuruh memuannaskan. Fa'ilnya disuruh dibuat menjadi mu'annas. Fikulin minal jumail adiyat. Pada masing-masing dari kalimat-kalimat berikut ini. Wabat dan tentukan domirnya ya dengan harokat. Kita baca bersama contohnya sekarang. Asyarif tasyaya ya hamidu. Tarjimnya apa tualita? Apa kamu sudah selesai? Baik, amin. Paham ya? Jadi siapa yang ditanya? Zakar wa unta, mudzakkar wa muannats. Zakar. Kita baca bersama. Asyarif tisyaya ya su'adu. Yang kita lihat. Su'ad, muannats, atau mudzakkar? Muannats. Antum paham saya soalnya maksud dari soal ini? Latihan ini? Paham? Fadal ya Ahan Abdullah. Tapi itu. Nah. Sakin taslam. Ahsan baya. Barang-barang. Nah, fadal ya Abah Sofiya. Nah, hafal ya, atau kaza. Ayat. Kenapa ta dan kenapa tidak bertanwin? Ayat surah tin. Nah. Tafadhal. Nah, santa para. Nah, Abdul ya Salman. Fahimta darsa tarjih ya Salman. Yang baru ini ya sih nama saya baru. Ayat. Cepat. Ayat. Apa ini? Adasa. Jadi dia itu naat dari apa? Kembali lagi kepada Aisyah atau kepada Adars? Berarti jadi ya? Jadi datang. Kenapa kamu cerita? Adars mana? Itu kan sifat bagi Adars. Bukan sifat bagi Aisyah. Berarti? Jadi dalam tetap. Nah, maksan dan karawan. Nah, foto ya Basma. Nah, maksan dan karawan. Baik. Berarti barusan ini tentang fi'il madhi ya, kalau yang diajak bicara satu orang laki-laki, dhahabta, katabta, raja'ta, ji'ta, akalta, terakhirnya dengan ta yang berfathah untuk satu orang laki-laki yang diajak bicara, berarti orang umur namanya apa? Mukhatab. Yang diajak bicara ini mukhatab. Satu orang laki-laki. Ada menurut satu orang perempuan, belakangnya diubah menjadi kasar. Jahatan jadi jahati, akaltan jadi akalti, jitan jadi jiti, rojatan jadi rojati. Paham ini ya? Ini gampang. Tapi kalau antum enggak dimurajaah, nanti akan masuk lagi rojatu, nanti masuk rojatu. Nanti masuk lagi roja'u, roja'a, roja'ata, roja'na. Kalau antum enggak hafalin, bingung. Nah, makanya ada yang bilang yang jauh lebih penting adalah muroja'ahnya di tekan. Ini masih roja'ata sama ti, ta dan ti. Nah, belum tum dan tunna. Belum yang lain-lainnya. Kalau tidak diapa lah akhirnya jadi rujakan, jadi rujakan. Dirujak langsung. Nah, nyampur semua. Nah, barulah begitu. Ini mulai ya, mulai utama-utama betul-betul diperhatikan masalah apa lah rujakan. Enggak, nanti tambah bingung. Baik. Kita baca bersama sekarang. Ibadat dhamira. Bismillah. bisyakli fi kullin minal af'alil waridati fil jumlatil atiyah. Ijbar ad-dhamir, apa artinya? Dhamir disuruh dibabat. Saya yang ditentukan ya. Ad-dhamir apa ya? Dhamir ya. Paham dhamir ya? Nah, tadi itu dhamir, tapi itu dhamir tadi. Raja'ta, raja'ti, dhahabta yang tak terakhir itu tadi itu namanya dhamir. Sebagaimana ana itu juga dhamir. Gua dhamir. Tapi kalau ana, gua, anta, antum, ini dhamir terpisah, munfasil. Tapi kalau ini bersambung, bersambung dengan fi'il, makanya disebut dengan dhamir muttasil, artinya bersambung. Antum enggak usah bingung, untuk sementara muttasil atau munfasil, yang penting antum tahu bahwa ketika fi'il madhi terakhirnya ta atau fi seperti ini, itu namanya dhamir. Nah, ya. Barakallah. Berarti disuruh menentukan dhamir dengan syakal, disuruh kasih harokat di dhamirnya fi kullin minal af'alil waridah, pada fi kullin apa artinya? Setiap atau masing-masing dari al af'al fi al-fi'il al waridah yang apa? Al-waridah itu al-warid, yang waroda, yang datang. Fil jumalil atiyati, apa artinya? Pada kalimat-kalimat ini. Endah. Ya, man. Tafadhal ya akhana musalli. Jeff, limadha dhabatta ad-dhamir bi dhamma? Ya akhana musalli. Limadha kuta dhahabtu ana? Dari kata-kata ana kita mengetahui bahwa ini adalah aku. Jadi dhahabtu. Ya. Ada di sini ada korina yang menunjukkan mengapa kita menentukan dengan tu, bukan kau dahabta atau bukan dahabti. Ada petunjuknya, ya kan? Paham ini ya? Asal paham? Fadal. Asal ya, enggak? Nah, ahsan kabar. Lis, lis antak kuta dahatta. Man ya karina? Kif arafta dahatta? Lis ma kuta dahabi atau dahabtu? Kok tahu untuk kalian baca dahatta? Mana? Iya betul lah. Hah? Yusuf, panggilan ya. Ada nida kepada siapa? Satu laki-laki. Nanti kita katakan, Azhab ta'ilal mal'ab ya Yusuf. Apakah engkau pergi, sudah pergi ke mal'ab, ke lapangan, wahai Yusuf? Nah, kata-kata ya Yusuf, itu kan korina. Zahabnya itu dibaca dengan Zahab ta'. Ya kan? Misalnya, bukan ya Yusuf. Tapi anak katakan antum enggak usah lihat di sini ya. Hurufnya apa? Tapi misalnya ya ikhwan. Berarti gimana ngomongnya ya Abdullah? Hah? Zahabu wala zahabtu? Kok bisa zahabtu? Oh bukan zahabu. Oh ikhwan. Ikhwan. Kok bukan dahulu? Mufadal. Oke, harap kita mufadal. Ada? Nah, nida, harfu nida itu kan berarti panggilan. Kita kan memanggil kepada orang kedua, bukan memanggil kepada orang ketiga. Ya. Asal dah. Paham ini ya? Nama indah dia akhara rizki. Nah, aksanta barawati. Lagi aman. Akhir man berani menjawab? Nah, aksanta barawati. Paham dari sini? Domir yang bersambung muttasil dengan fi'il ini, ya, kapan dibaca tu, ta, ti, tun, atau dibaca zahabu atau zahaba. Nah, baik, kita baca bersama ta'ammal ma yali. Antum lihat di situ, bisa sudah huruf zal, ha, ba, dan ta. Ya. Sekedar huruf Arab gundul seperti ini itu bisa dibaca bermacam-macam. Nah, itu makanya ada tanda panah. Ya, bisa dibaca. Antum ada kita semua ya, perhatikan ya, bisa dibaca zahaba. Bisa dibaca zahabta. Bisa dibaca zahabti, bisa dibaca zahabtu. Nah, apa yang membedakan? Apa yang membedakan? Kapan dibaca zahabat, kapan dibaca zahabtu, kapan dibaca zahabti, kapan dibaca zahabta? Apa yang membedakan? Iya, masing-masing kenapa domirnya kok ini zahabat, kali ini zahabtu, kali ini zahabta? Domir? Apa? Korina ya, artinya makna yang ditunjukkan oleh korina seperti itu. Maknanya kalau zahabat kan artinya apa? Iya. Kalau zahabtu aku pergi. Kalau zahabat dia laki-laki, dia perempuan pergi. Ya seperti itu. Zahabti kamu perempuan pergi. Makna yang dibedakan. Makna ini ditunjukkan oleh korina seperti itu. Sehingga ini cara membaca Arab gundul mulanya mudah paham. Nah, ini tanpa kita kan barusan yang kita baca ini 1 2 3 4 itu murni gundul. Artinya tidak ada dhamir sama sekali. Tapi antum bisa membacanya. Paham ini ya? Nah. Barakallah. Hey, kalian ta'ammalil mithalainil atiyaini. Disuruh perhatikan dua contoh yang berikut ini. Ini sebenarnya sayang kalau yang ada itu DL tapi gak hadir. Nah, ya kalau mudah-mudahan bisa memanfaatkan antum yang hadir. Tapi yang datang teman-teman berikutnya begitu saja. Jangan. Kecuali yang sudah paham. Tapi yang belum. Nah, karena dia akan mengulangi lagi. Baik, kita perhatikan sekarang dua contoh berikut ini. Kita baca bersama ya. Afahim tadar saya aliyu. Itu jawabannya ada dua masing-masing. Na'am fahim tuhum. Atau la ma ma fahimtu. Sekarang yang berikutnya. Ama fahimta darsa ya Aliyu? Bala fahimtu. Na'am ma fahimtu. Yang pertama ada berapa poin di situ? Pertanyaannya adalah apakah engkau paham dars ini? Wahai Ali, anak bertanya kepada Ali. Maka kalau paham jawabannya apa? Naam. Fahimtuhu. Ayo juga perhatikan. Domir ha untuk apa? Kata mudzakkar. Kembalinya hu kepada apa? Ad-dars. Ad-dars itu mudzakkar atau muannats? Mudzakkar. Kalau mu'annas, misalnya ada katakan afahimta ad-dirasata ya aliyu, maka jawabnya kalau iya, na'am fahimtu ha. Karena ad-dirasatu atau dirasata dia mu'annas. Ya, ini kalau pertanyaan seperti ini. Apakah engkau paham Ali? Tapi kalau ana itu kurang lebih maknanya sama dengan alaysa. Bukankah engkau telah memahami pelajaran ini? Ya. Ama atau alaysa ini jawabannya kalau iya, jawabnya dengan apa? Bala. Ya, bala fahimtu. Tapi kalau enggak paham, misalnya katakan bukankah engkau sudah paham dengan ini? Kalau dijawabnya na'am, itu artinya enggak. Na'am ma fahimtu. Hati-hati ini kadang ikhwan sering keliru. Tapi kalau anak tanya alaysa kadzalik, jawabannya apa? Na'am. Nah, ini berarti enggak paham. Ya. Seperti itu. Makanya pertanyaan-pertanyaan alaysa atau ama itu dijawab dengan kalau pasti iya artinya bala. Alaysa ismuka Muhammad? Bala. Alaysa ismuka Naufal? Hah? Bala. Ya, seperti itu. Nah. Alaysa ismuka Salman? Nah. Paham ya? Ini hati-hati dengan pertanyaan ama atau alaysa. Paham ini kan tuh? Sehingga kan ketika pertanyaannya ama, ini jawabannya. Kalau iya berarti bala fahimtu. Tapi kalau enggak paham, berarti na'am ma fahimtu. Khalas? Fahimtu ya ikhwan? Bala wala na'am? Fahimtu ya ikhwan? Nah, pokok kalau selain ama atau laisa jawabnya nah, kalau emang paham. Artinya kalau jawabannya iya. Tapi kalau sudah ama atau laisa, pertanyaannya nah, berarti hati-hati kalau bala itu iya, kalau na'am berarti enggak. Paham ini ya? Ada yang mau tanyakan? Hah? Tafadhol. Yang hak domir, ha? Kembalinya kepada makulun binnya. Itu namanya makulun bin. Fahimtad darsa, darsa di sini makulun bin, istilahnya. Akatu al-khubza, al-khubza ini makulun bin. Nah, yang dimana perbuatan tersebut mengenai dia. Kalau bahasa Indonesia mungkin objek. Walaupun anda berani mengatakan terjemahan bebasnya objek, karena khawatir salah, karena anak khawatir ada kaidah kaidah sendiri. Tapi kurang lebih objek. Nah, baik, paham ini ya? Baik. Kita baca bersama-sama. Hati as'ilatan munasibatan. Lil ajwibatil atiyati. Hati. Apa artinya? Hah? Datang. Hah. Datangkan. Ini untuk satu orang. Ya, satu orang lagi-lagi. Seperti ini. Kalau dikatakan hati, berarti untuk satu perempuan. Kalau minta kepada satu perempuan. Kalau bilang ke wanita, hati yang kita. Tapi ini pendek. Hati. Ya. Kalau untuk perempuan, hati. Kalau laki-laki banyak, hatu. Kan ada di ayat dia. Hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Tunjukkan, datangkan burhannya kalian. Kalau kalian jujur. Saya dari sini, hati untuk satu laki-laki permintaan. Hat. Nah, as'ilatan munasibatan apa? Datangkan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai lil ajwi batil adiyati untuk jawaban-jawaban berikut ini. Antum baca dulu sekarang. Dalam hati baca, kemudian akan tunjuk. Baik. Dagi aman. Nah, fadalnya Ilyas. Hati su'ah. Ikra, aib, ulangi. Asyari bata. Kalau bukan dari Quran itu jangan dibawa akal tajwid. Saya ulangi lagi. Nah, asalnya berapa? Asyarif tasya ya Muhammad. Nah, asyarif. Nah, betul ya. Apa kau rita? Nah, akata benar saya Aliu. Nah, akata. Nahmudal ya akan abdallah. Nah, serta abdallah. Jawabnya? Nah, ama ra'aital kitaba ya Aliyu. Bukankah engkau telah melihat kitab ya Ali? Faham ya? Nah, khususnya Ndaya Nawal. Ahsan Dabar Tanjib telah bagi-bagi di negerimu. Nah, saya tidak berdoa. Kembali ya, Ihsan. Anda sekarang membuat soal. Nah, asal tak baru. Nah, hodol ya akan ada rizki. Nah, asal tak baru. Nah, hodol ya man. Daki akan amusan ini. Majuabi akhana musalli. Qala akhana musalli, ama darabta hadzal walada ya Muhammad? Sudah benar ya? Ya kan? Hah? Anda bisa seperti itu kan? Ama darabta hadzal walada ya Muhammad? Tidak musalli. Enggak, Anda enggak usah mikir. Anda cuma jawabannya, Anda ingin cross-check, betul enggak Anda? Jangan mikir, Anda. Enggak usah mikir. Tertutup kesempatan ini. Bukankah antum baca seperti itu, Ustaz? Nah. Aman yuafi apa nama sahabatnya? Man yukhalif. Akhir mana? Alladhi bijanibika sayusa'iduka ya akhanu sahabatnya. Hah? Kif ya akhala Islam? Nah, ahsan barbara. Kenapa kau pakai ama aku sendiri? Hah? Kalau ama kan berarti na'am. Kan gitu. Jadi sekarang lah. Hinta. Apa hinta dari saya? Apa nama sendiri? Ama hinta dari saya? Apa nama sendiri? Musibah hidup. Kalau ada jam 6 berarti masih belum paham. Ini hati-hati ya soalnya. Nah ini. Nah. Yang kalian lagi bilang, ini mulai bab ini gampang. Tapi Anul dan Raja lihat. Ulangan penul. Tak bikin soalnya bola berarti. Yakin ada yang nul. Kalau antum tidak merojaat benar-benar. Saya mencoba sampai di sini ya. Ada yang mau tanyakan? Atau mau disampaikan? Ada yang belum paham? Ana fahim tadar saya kana salam. Hah? Apa itu dar saya Salman? Ahsan. Sudah ya paham ini ya? Enggak ditanyakan? Hah? Subhanallah alhamdulillah. Himbau kepada ikhwan yang lain, kalau mau lanjut datang yang lebih, tidak ada wujud lain lagi. Nah, kalau enggak usah hadir sekalian. Kalau bingung nanti aja, kalau bikin lama darus seperti itu. Soalnya ini sudah mulai apa? Iya, nah. Coba itu sudah, makanya sudah seperti ini sih. Seperti itu. Sekelas akhwana. Sahih. Baiklah.